Bila kita sebut peperangan yang sahabat berlaku antara sahabat, semua mungkin akan tahu bahawa ia berlakunya di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana melibatkan banyak faktor, tetapi asas kepada punca bagi segala punca ialah kematian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Uthman bin Affan, yang merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, khalifah Ar-Rashidun yang ketiga. Bukan sebarang orang, seorang sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah janjikan buat dia syurga. Siapa sahabat yang telah dijanjikan syurga? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Az-Zubair, Talha, lagi Abdul Rahman bin Auf, lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini 10 yang famous, 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinaskan huwa fil jannah, huwa fil jannah, huwa fil jannah. Jadi Uthman adalah sahabat Nabi yang besar, yang mana satu-satunya sahabat yang paling Nabi segan dengan dia. Nabi bila mana dengan Uthman segan, sebagaimana yang kita tengok macam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Bukhari dan Muslim, masa Nabi tengah baring ke Aisyah, masa tu kainnya, kain Nabi tersingkap. Dalam riwayat mengatakan betis, ada riwayat mengatakan sampai peha sikit. Basuhnya Abu Bakar, Nabi relax je. Maksudnya Nabi tak ubah apa-apa position. Masuknya Umar, Nabi pun selamba macam tu sahaja. Bila masuknya Uthman, Nabi bangun, Nabi betul tutupkan kain dia, tutup kaki dia. So bila Aisyah, bila semua dah balik, Aisyah tanya, aku tengok Abu Bakar masuk, kamu selamba. Bila mana Umar masuk, kamu pun selamba. Tapi bila mana Uthman masuk, kenapa kamu betulkan baju kamu? Dia kata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku patut berasa malu dengan seorang lelaki yang para malaikat pun malu terhadap Uthman. Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang amazing dan ajaib, antara as-sabiqun al-awwalun, yang mereka yang terawal memeluk Islam. Dia memeluk Islam daripada Abu Bakar. Abu Bakar ajak dia masuk Islam, dan dia merupakan antara yang terawal masuk Islam. Dan dan Uthman bin Affan, apa yang Uthman bin Affan, setelah dia masuk Islam, dia berkahwin. Nabi kahwinkan Uthman dengan anak dia. Yang pertamanya ialah, siapa dia? Ruqayyah. Ruqayyah adalah anak pertama yang dikahwinkan dengan Uthman. Padahal sebelum itu, Ruqayyah dikahwinkan dengan anak kepada Abu Lahab, iaitu Utbah. Utbah bin Abi Lahab. Dan kemudian, lepas baru je kahwin, tiba-tiba bila Nabi diseru, Nabi dapat wahyu, Nabi menyuruh orang masuk Islam, Abu Lahab antara yang paling awal memusuhi Nabi. Jadi akibatnya Abu Lahab sendiri suruh anak dia ceraikan Ruqayyah. Dan selepas dicerai, Nabi kahwinkan Ruqayyah dengan Uthman. Dan kemudian daripada itu Uthman dapat anak yang dinamakan sebagai Abdullah. Dan dia digelar sebagai Abu Abdullah. 6 tahun kemudian anak tersebut meninggal. Dan desakan tekanan daripada Quraisy menyebabkan Uthman dan isterinya berhijrah ke Habsyah. Pergi ke Habsyah, antara yang terawal pergi berhijrah ke Habsyah. Sebab Uthman sendiri diseksa kat Mekah oleh pak saudara dia. Dia pernah disalai dengan api untuk nak paksa Uthman keluar balik daripada Islam. Jadi Uthman dah sampai ke dekat Habsyah, berapa tempoh dia dapat berita palsu daripada musyrikin bahawa mereka semua telah memeluk Islam. Jadi dia pun balik-balik. Sampai ke Mekah, rupanya kena tipu. Orang musyrikin hanya buat taktik itu untuk nak suruh orang-orang yang berhijrah semua pulang ke Mekah. Dan selepas itu, akhirnya dia juga berhijrah ke Madinah. Sebab itulah Uthman antara segelintir mereka yang mendapat title orang yang dapat dua hijrah. Dia sempat berhijrah ke Habsyah dan dia sempat berhijrah ke Madinah. Dan Uthman salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling pemurah. Uthman bin Affan, bila kita cerita pasal Uthman, dia adalah simbol dermawan, simbol orang-orang kaya yang hidup. Kita nak orang-orang kaya kita seperti Uthman, bukan seperti Abu Jahal. Uthman Masya Allah, bila Nabi SAW offer, bila masjid Nabi SAW dah padat, dah penuh, Nabi kata siapa yang sanggup dan offer diri dia untuk nak beli tanah di sebelah ni untuk nak dibuat perluasan masjid, dia akan mendapat gantian yang lebih baik di syurga. Uthman yang kata saya ya Rasulullah, dia beli tanah tu. Uthman, bila mana umat Islam ditekan tak ada perigi, apa orang kata bi'ru rumah, yang semua perlukan air tu tapi Yahudi pegang perigi tu tak nak kongsi dengan orang Islam, Nabi offer siapa yang sanggup beli bi'ru rumah maka dia akan mendapat gantian lebih baik di syurga. Uthman kata saya ya Rasulullah, dia beli bi'ru rumah dan dia berkongsi airnya dengan kaum muslimin. Uthman, bila mana tentera Islam nak pergi ke Tabuk, tak ada kelengkapan, tak cukup duit, tak cukup nak pergi berperang, Nabi SAW kata siapa yang sanggup untuk nak mensponsor tentera kita ke Tabuk, Jaishul Usrah. Uthman kata aku ya Rasulullah. Uthman sponsor the whole team ataupun separuh daripada Jaishul Islam, tim Islam dengan segala harta yang dia ada. Uthman seorang yang sangat pemurah, sangat baik akhlak dia. Sebab itulah daripada sebelum Islam lagi, orang-orang sayang pada Uthman. Uthman terkenal sebagai sahabat Nabi yang paling pemalu. Dia tak pernah menyembah berhala walaupun di era jahiliah. Uthman tak pernah berzina walaupun ketika dia belum masuk Islam lagi. Dan Uthman dia bagi tahu aku tak pernah menyentuh kemaluan aku sendiri setelah tangan ini membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi SAW bagi lepas Ruqayyah meninggal, Nabi lepas Ruqayyah meninggal ketika perang Badar, dan setelah itu Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kalthum. Dan Nabi kata lagi, kalau aku ada lagi anak perempuan yang boleh dikahwinkan dengan Uthman, aku akan kahwinkan dengan Uthman. Disebabkan Uthman adalah calon menantu yang terbaik. Dan kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kepimpinan khalifah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebaik-baik manusia, semulia manusia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalaulah aku boleh mengambil kekasih daripada kalangan umat aku, aku akan mengambil Abu Bakar radhiyallahu an sebagai kekasih aku. Dan kemudian Abu Bakar, pada era Abu Bakar, dia memegang tempoh khilafah itu dalam masa 2 tahun 3 bulan. Dan kemudian Abu Bakar sebelum meninggal, Abu Bakar minta supaya Abu Bakar mencadangkan supaya Umar radhiyallahu an menjadi khalifah selepas daripada Abu Bakar, kerana Abu Bakar melihat kecerdasan Umar ketika menjadi penasihat kepada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar pun selepas menggalas tugas sebagai khalifah, sampailah dia memegang tembok khalifah sekitar 10 tahun 2 bulan. Dan selepas itu akhirnya Umar bin Al-Khattab ditikam oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah. Dan masa dia semayang subuh, dan bila kena tikam tu, dia terus minta Abdul Rahman bin Auf supaya menggantikan dia menjadi imam solat ketika itu. Dan Abdul Rahman pun semayang 2 rakaat yang ringkas, cepat. Dan kemudian bila mana melihat Umar, dia orang bagi minum susu kepada Umar, tengok susu keluar balik daripada perut dia, maka manusia pun tahu Umar akan mati. La mahala. Sebab situasi masa tu tak boleh nak rawat kalau dah macam tu dia punya condition. Jadi mereka pun kata kat Umar, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, istakhlif. Namakan siapa pengganti kamu." Umar, kalau kita tengok ini ijtihad politik. Umar bagi tahu kata apa? "In atruk faqad taraka khairan minni. Wa in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairum minni." Dia kata, kalau aku tak mencalonkan sesiapa, bererti dia kata, sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku sebelum ini tak mencalonkan pun sesiapa, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku menamakan calon, maka sebelum aku ada orang yang lebih mulia daripada aku yang telah mencalonkan, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ijtihad Umar dia ubah, dia macam nak campurkan antara kedua-dua pandangan. Dia kata, aku tak memilih sesiapa secara khusus, tetapi aku pilih daripada kalangan 6 orang yang mati Rasulullah redha terhadap mereka, iaitu mereka yang dijamin masuk syurga. Siapa yang tinggal masa itu? Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, siapa? Az-Zubair, lagi? Abu Ubaidah, tak ada. Abu Ubaidah telah meninggal ketika peristiwa Ta'un di zaman Umar radhiyallahu an. Sebab itu Abu Ubaidah tak ada dalam ni. Lagi siapa? Talha bin Ubaidillah, lagi? Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Zaid. Tetapi Umar tak masukkan Sa'id bin Zaid sebab dia adalah sepupu kepada Umar radhiyallahu an. Umar kata, even orang cadangkan anak dia sendiri, Abdullah bin Umar, dia kata, cukuplah seorang daripada Ali Khattab yang memikul bebanan amanah ni. Kalau nak masuk neraka pun, biarlah Umar seorang-seorang, dia kata. Dia tak mau libatkan ahli keluarga dia dalam politik. Dia tak mau, even Sa'id bin Zaid daripada kerabat terdekat dia, tak termasuk dalam pencalonan Umar. Sebab itulah hanya 6 orang yang Umar bin Khattab pilih. Dan masa tu dia disuruh Suhail untuk nak imamkan manusia. Dia bagi 3 hari tempoh untuk nak buat pemilihan. Sementara tu Suhail menjadi imam, dan Miqdad bin Aswad dia akan arrangekan meeting antara 6 orang ni, 6 orang sahabat yang terbaik ni, dan nanti pilihlah daripada kalangan tu. Mesyuarat, Abdul Rahman tarik diri. Abdul Rahman bin Auf tarik diri. Dan Talhah tak hadir masa tu. Ada sebab-sebab dia tak hadir. Yang ada tinggal Zubair, tinggal Ali, tinggal Uthman, dan akhirnya jumhur majoriti semua sepakat memilih Uthman radhiyallahu an. Dan Abdul Rahman pun pilih Uthman, Ali pilih Uthman, semua pilih Uthman. Maka Uthman ditabalkan menjadi khalifah ketiga umat Islam masa itu. Jadi masa zaman Uthman, empayar Islam makin luas, makin besar. Pada zaman Uthman, empayar Islam masuk ke wilayah Afrika, masuk ke sampai ke Iran, sampai ke Afghanistan. Pada zaman Uthman, buat pertama kali ketenteraan Islam menggunakan kapal peperangan di lautan. Yang sebelum ini hanya berperang di daratan, kali ini umat Islam dah ada kemampuan untuk nak battle di laut. Pada zaman Uthman, kemewahan semakin naik, kesenangan. Disebabkan peperangan tersebut, banyak harta-harta rampasan perang. Bahkan Hasan al-Basri bagi tahu, masa zaman Uthman, dia kata orang asyik duk panggil je, mai sini, ambil harta ni, duk bagi je kat orang harta. Zaman tu kesenangan ada. Dan Uthman radhiyallahu an, dari segi sikap, dia tidak sama seperti Umar. Umar terkenal sebagai seorang yang tegas, gedebel sikit. Uthman tak. Dia seorang yang, kita pun tahu sebelum, dia seorang yang pemalu, seorang yang lemah lembut. Jadi Uthman, masa zaman dia, sebabkan dia baik, orang mula ambil kesempatan. Sampai ke Ibnu Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, kalau tindakan sama yang Uthman buat ni, ayah dia buat, iaitu Umar bin Khattab buat, nescaya tak ada sesiapa pun yang berani nak tembak ataupun nak kritik, sebabkan sikap dan aura Umar. Tetapi sebabkan Uthman yang buat, orang ambil kesempatan. Sampai ke Uthman pernah, masa orang kepung dia sebelum dia meninggal, dia bagi tahu, kamu tahu kenapa kamu mampu untuk nak buat macam ni kat aku? Dia kata, sebabkan sikap aku yang baik. kalau tak, maksudnya sebab kesikap aku ni lah kamu berani nak ambil kesempatan pada diri aku. Dan sebab itu, maka ketika zaman Uthman, jarum-jarum halus mula dimasukkan yang dikepalai oleh seorang Yahudi yang berpura-pura sebagai Islam, iaitu Abdullah bin Sabak, yang mana menjadi pertikaian sebahagian adakah diwujud ataupun tak. Dan diwujud, ada satu kitab boleh baca, Abdullah bin Sabak Haqiqatun Am Khayal, membuktikan kewujudan Abdullah bin Sabak, yang menafikan kata cerita-cerita Abdullah bin Sabak ni hanya melalui jalan Saif bin Umar sebagai seorang perawi yang dusta. Tetapi pengarang membuktikan bahawa ada evidence jalan-jalan lain selain daripada jalan Saif bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashq. Even ulama Syiah sendiri pun mengiktiraf, seperti Tusi, Al-Kishi, Al-Majlisi dan lain-lain mengiktiraf kewujudan Abdullah bin Sabak. Inilah yang meniupkan bibit-bibit fitnah masa itu. Apa tuduhan dia? Antara yang pertama, mereka menuduh Uthman bin Affan mengamalkan kronism. Sama. Mereka tuduhan macam itu berterusanlah sampai ke zaman sekarang. Bila melibatkan kronism, menjadi satu sensitif kepada rakyat. Rakyat akan tengok, wih, apa ni? Duk pilih anak beranak aje jadi dia punya, dia punya menteri. Dia apa, anak beranak aje yang dapat istimewa benefit ni semua. Rakyat jadi marah cepat. Dia pandai. Sebab itulah ditiupkan bibit-bibit nepotism. Dan kat sini saya nak tunjukkan, akan saya akan tuliskan satu susu galuh yang nak buat kita semua faham kat sini macam mana kekeluargaan, sistem kekeluargaan Quraisy yang asalnya ada pada zaman Uthman dan zaman sebelum-sebelum tu. Give me fan. Okay. Hitam biru? Hitam. Okay. Ni tulisan kecil sikit, tapi semua kena faham dan clear. Okay. Apa kaitan Uthman, apa kaitan sahabat-sahabat tu semua dari segi kekeluargaan dan juga kaitan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dulu dengan Nabi Muhammad. Boleh faham? Agak-agak lah boleh nampak. Okey, Muhammad anak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraish. Okey. Ini adalah Nabi kita. Salah silah antara keturunan yang paling mulia pada ketika zaman tu. Mana Uthman, mana sahabat-sahabat Nabi yang lain? Kalau kita tengok Abdullah, antara adik-beradik Abdullah, semua sedia makruf. Siapa dia? Abu Talib. Anak kepada Abu Talib, Ali. Ada lain-lain lah ni yang famous. Anak kemudian siapa lagi yang Islam? Abbas. Anak kepada Abbas yang famous, Abdullah bin Abbas. Ada lagi yang masuk Islam antaranya Hamzah, lain-lain, Abu Lahab. Dan dia ada 10 adik-beradik kat sini. Okey. Hashim. Ini adalah Bani Hashim yang orang duk sebut Bani Hashim, Bani Hashim yang pegang klan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdu Manaf, dia ada sebenarnya ada 4 anak. Satu nama dia Al-Muttalib. Satu lagi nama dia Naufal. Tapi yang famous ialah Hashim dan Abdu Syams. Daripada Hashim ini, Al-Muttalib adik-beradik dia, sebenarnya Abdul Muttalib nama dia adalah Syaibah. Sebab masa dia lahir, dia ada uban dekat kepala. Jadi bapa dia, Hashim, bagi nama dia Syaibah, uban. Si uban ni lah. Sebab masa tu, zaman tu, diorang tafa'ul, orang baby yang lahir ada uban ni, umur dia panjang. Dan hakikatnya, yes, Abdul Muttalib hidup panjang umur dia. Sampai 100 tahun. Jadi, bila mana Hashim meninggal, Hashim antara yang kata yang mensunnahkan perjalanan kaum Quraisy pada musim sejuk ke Syam, pada musim panas ke Syam, musim sejuk ke Yaman. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Dan kemudian dia kahwin dengan seorang wanita di Madinah, ketika itu nama dia Yathrib, wanita nama Salma, dan dia dapat anak daripada situ. Tapi Hashim meninggal dalam perjalanan, dia meninggal di Gaza, di Palestin, dan anak tersebut kemudian diklaim oleh Al-Muttalib. Al-Muttalib, adik pakcik kepada Abdul Muttalib, klaim anak ni untuk nak bawa dia balik. Dan bila dibawa balik, orang tengok, orang mula ingat Abdul Muttalib ni dengan gelapnya kulit dia, orang kata dia adalah hamba kepada Muttalib. Dari situ melekat gelaran Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib suka dengan nama Abdul Muttalib ni. Jadi setelah itu dia dipanggil sebagai hamba Al-Muttalib. Dia bukan hamba kepada Al-Muttalib, tapi pakcik ni adalah pakcik kepada dia. Okey. Syams, Abdi Syams, dia ada dua anak yang penting dalam peristiwa ni. Yang pertama iaitu Habib. Okey. Dia ada anak nama dia Rabi'ah. Dan dia ada anak nama dia Quraiz. Dia ada anak nama dia Amir. Dia ada anak nama dia Abdullah. Salah seorang daripada orang yang dituduh sebagai kroni kepada Uthman. Abdul Syams ada lagi satu anak yang famous, Umayyah. Daripada Umayyah ni, yang melibatkan kita punya peristiwa ni, ada empat anak yang kita nak mention. Umayyah, siapa salah satu anak dia yang famous? Sakhr. Harb, Harb. Anak kepada Harb yang sangat popular, Sakhr. Siapa kenal Sakhr? Abu Sufyan. Nama sebenar ialah Sakhr bin Harb. Jadi anak kepada Sakhr siapa? Muawiyah. Anak kepada Muawiyah, Yazid. Umayyah ada lagi satu anak, Abul As. Anak kepada Abul As, Affan. So anak kepada Affan, Uthman. Sekarang makin nampak kaitan kekeluargaan. Okey. Abul As, kemudian dia ada lagi satu adik-beradik yang dipanggil sebagai Al-As. Dia ada anak Sa'id. Dia ada anak lagi nama yang sama, Al-As. Dia ada anak lagi satu nama dia Sa'id. Salah satu daripada kroni yang didakwa kroni Uthman. Oh, terbalik. Salah tulis. Okey. Saat ni salah satu kroni yang akan kita bicarakan sekejap lagi. Kemudian dia ada anak lagi satu, nama dia Zakwan. Dia ada anak nama Aban. Dia ada anak nama Uqbah. Dia ada anak nama Al-Walid. Al-Walid bin Uqbah, another one kroni yang dituduh bersama dengan Uthman. Okay, so sekarang ni yang penting kat sini tengok, dia orang semua ni daripada mana? Inilah Bani Umayyah yang kita, kalau kita belajar dinasti Umayyah, daripada Abul As ni, selain daripada Affan, dia ada lagi satu anak, nama dia Al-Hakam. Anak Al-Hakam apa? Marwan. Anak Marwan, Abdul Malik. Inilah susu galur dinasti Umayyah. Bani Umayyah yang kita bicara, Bani Umayyah, dinasti Umayyah, semua daripada susu galur Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan ni daripada Marwan bin Hakam Abu al-As, dinasti Umayyah. Ini Umayyah yang bila kita sebut tentang dinasti Umayyah. Overall, Uthman bin Affan, Muawiyah semua terpalit dengan dinasti Umayyah. Nampak? Okay. Alright. Abdu Manaf. Abdu Manaf, dia ada lagi satu anak. Abdu Manaf ada satu beradik. Qusay, dia ada satu anak yang lebih tua daripada Abdu Manaf, which is Abduddar. Qusay, asalnya masa dia nak turunkan power daripada Quraisy, dia nak bagi kepada anak sulung dia, Abduddar. Tetapi Abduddar tak sepopular dan sepengaruh Abdu Manaf. Abdu Manaf, sebab zaman Quraisy, siapa yang lebih pemurah, dialah yang lebih mendapat pengaruh yang banyak. Sebab itulah Quraisy dulu suka berlumba-lumba nak bagi makan kat orang, berlumba-lumba nak bagi minum kat orang. Jadi Abdu Manaf, orang saya, orang suka dia, orang hormat dia berbanding dengan Abduddar. Jadi atas sebab tu, akhirnya pengaruh itu disegerahkan kepada Abdi Manaf. Okey, sebelum kita pergi ke situ, Abduddar, dia ada lagi satu adik yang dipanggil sebagai Abdul Uzza. Abdul Uzza ada anak nama Asad. Asad ada salah satu nama anak dia Khuwailid. Siapa anak dia? Khadijah. Inilah isteri Nabi. Khuwailid ada seorang adik-beradik yang dinamakan sebagai Al-Awwam. Siapa nama anak Al-Awwam? Zubair. Siapa anak Zubair yang terlibat juga dalam konflik? Abdullah bin Zubair. So Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang dijamin masuk syurga, adalah kerabat ataupun sepupu dekat kepada Khadijah, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah daripada klan Asad. Orang panggil Al-Asadi ataupun Bani Asad, ini dia. Okey. Qusay, Kilab, dia ada anak selain daripada Qusay. Dia ada lagi satu anak yang berpengaruh, yang nama dia, yang dipanggil sebagai Zuhrah. Pernah dengar Bani Zuhrah, Az-Zuhri, Az-Zuhri? Inilah dia. Dan dia ada anak, dia ada lagi satu, Yaqadah. Ini bukan mimpi jumpa. Okay. Zuhrah, dia ada dua anak. Salah satu dia ialah Abdi Manaf. Dan satu lagi Al-Harith. Al-Harith, Abdi Manaf, dia ada dua anak. Satu yang dipanggil sebagai Wahab, satu lagi Wuhaib. Wuhaib, Wahab ada anak yang kita semua kenal. Siapa dia? Aminah, ibu Nabi. Ibu Nabi Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti bin Zuhrah, daripada kabilah Zuhrah. Wuhaib, ni kita sebut yang famous lah. Wuhaib, dia Wuhaib ada anak, nama dia Malik. Malik ni orang panggil dia Abul Waqqas. Siapa anak dia? Sa'ad. Salah satu daripada sahabat yang dijamin masuk syurga. Okey, Al-Harith. Al-Harith pun dia ada anak, nama dia Abdullah. Dia ada anak, nama dia Abdi Auf. Dia ada anak nama Auf. Siapa anak dia seorang lagi yang masuk syurga? Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf adalah daripada kabilah Zuhrah yang dinisbah sebagai Az-Zuhri. Okey, kita pergi kepada Yaqadah. Okey. Yaqadah. Anak kepada Yaqadah iaitu Ka'ab. Anak kepada Ka'ab, dia ada anak nama Sa'ad. Bawah dia Amru, bawah dia Amir, bawah dia Uthman, bawah dia Abdullah. Siapa Abdullah bin Uthman? Nobody knows. Inilah nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Uthman. Ini Abdullah bin Uthman, inilah Abu Bakar daripada Nittaim. Sekejap. Okey. Okey, dia daripada time daripada Murrah. Dan selain daripada Kilab, dia ada lagi satu adik-beradik yang dipanggil sebagai, tadi kita tulis, Yaqadah. Yaqadah ada satu anak yang famous dinamakan sebagai Makhzum. Semua pernah kenal kabilah Makhzum? Kalau baca sejarah, kabilah yang memegang ketenteraan Quraisy kebanyakannya. Sangat direspek. Dia ada anak nama Umar. Dia ada anak nama Abdullah. Dia ada anak nama Al-Mughirah. Dia ada anak nama Al-Walid. Siapa baca sirah kenal. Siapa Al-Walid bin Al-Mughirah? Yang pernah turun ayat pada dia. Dan begitu juga orang yang paling strong memusuhi Nabi SAW. Tetapi dia ada anak yang super power. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Dan daripada sini, Abu Bakar, tadi kita lupa sebut, dia ada lagi satu sahabat kat sini, nama dia Uthman, bawah dia Ubaidillah. Siapa seorang lagi sahabat yang masuk syurga? Talha bin Ubaidillah adalah kerabat kepada Abu Bakar daripada Bani Taim. Al-Mughirah, dia ada lagi satu anak. Siapa nama dia? Hisham. Dia ada anak nama Amru. Siapa Amru bin Hisham? Abu Jahal. Semua kenal nama Abu Jahal, tak kenal nama dia sendiri. Ini Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Satu lagi. Nak sambung tak mat lah. Okay. Satu lagi. Jumpa dekat Kaab. Ah. Pergi ke sini. Okey. Ada satu clan daripada anak kepada Kaab. Satu clan famous, nama dia Adi. Daripada Adi, dia ada anak nama Razah. Dia ada anak nama Qurt. Dia ada anak nama Abdullah. Dia ada anak nama Riyah. Dia ada anak nama Abdul Uzza. Dia ada anak nama Naufal. Dia ada nama Al-Khattab. Ni semua orang tahu siapa anak dia. Umar bin Al-Khattab. Jadi ini antara watak-watak yang akan memainkan peristiwa pada hari ini. Okey. Masa zaman, pada zaman tu, zaman pada zaman Hashim, masa tu dia yang paling popular. So As-Su'dad ataupun kepimpinan Quraisy masa tu, orang pilih Hashim. Tapi selepas Hashim meninggal, tak ada siapa yang layak nak menggantikan kedudukan Hashim masa tu, melainkan Abdul Muttalib. Pengaruh Abdul Muttalib sangat kuat. Sampaikan masa Abdul Muttalib sebelum dipegang tampuk pemerintahan, dia berlawan dengan yang geng-geng Abdi Syams punya anak ni. Dia lawan dengan Bani Umayyah. Dia lawan dengan Harb. Nak rebut siapa ketua. Tetapi Allah pilih Abdul Muttalib dengan peristiwa galian semula Perigi Zamzam. Begitu juga dengan peristiwa Abraha. Perigi Zamzam, masa tu dia nak berebut siapa ketua. Akhirnya dia orang dalam on the way, dia nak pergi bertemu dengan seorang bomoh daripada Bani Sa'ad. Kat situlah masa tu dia orang dah habis bekalan, tiba-tiba Allah keluarkan daripada kaki unta Abdul Muttalib mata air. Dan baru dia orang admit, dia orang kata, oh, yang memberikan air kepada kamu ini adalah orang yang akan memilih memberi minum kepada orang Mekah, dan dia telah pilih kamu jadi ketua. So sejak daripada itu, Abdul Muttalib dan peristiwa Abrah yang keluar lepas tu menaikkan rating dia untuk menjadi pemimpin nombor satu di Mekah masa tu. Dan Bani Hashim ni tak ramai sangat, tetapi dia ada powerful man macam Abdul Muttalib. Sebab itulah Muawiyah radhiyallahu an pernah dia bagi tahu bila orang tanya antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim macam mana kira. Dia kata, Muawiyah kata, kami tak ada orang yang macam mana Abdul Muttalib, power macam Abdul Muttalib, tapi kami ada ramai orang-orang yang mulia. Maksudnya orang-orang power ramai dekat Bani Umayyah. Bani Umayyah ni jumlah dia lebih ramai, tetapi yang power-power top-top ni banyak daripada Bani Hashim. Dan selepas Abdul Muttalib meninggal, tak ada siapa yang nak menggantikan kedudukan dia sebagai penghulu Quraisy di Mekah masa tu. Bergaduh. So antara yang bergaduh ialah siapa dia? Abu Sufyan. Berlawan dengan, dia mewakili Bani Umayyah, berlawan dengan Abu Jahal. Abu Jahal daripada Bani Makhzum, dan ada satu lagi kita tak masukkan, Umayyah bin Khalaf daripada Bani Jumah. Jadi diorang ni masa zaman ni fight, siapa lagi berpengaruh, siapa lagi popular, siapa lagi power. Until Perang Badar. Bila Perang Badar, daripada apa, Abu Jahal mati, Umayyah pun mati. So akhirnya Abu Sufyan boleh claim the throne. Sebab itulah dia menjadi ketua Quraisy pada masa tu. Okay, yang penting kita nak tengok kat sini. Bila mana Uthman dituduh sebagai nepotism, suka apa, memilih kroni daripada kerabat-kerabat dia. So antara yang menjadi pemimpin pada masa dia ialah pertama sekali Al-Walid bin Uqbah. Dia dilantik sebagai gubernur di Kufah. Sa'id bin Al-As di Kufah. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan diteruskan legasi Umar di Syam. Dan ada lagi satu, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudara susuan dia yang di Mesir, dia letak di Mesir. Itu saudara susuan. Jadi lima orang ini dituduh menjadi menteri yang sebabkan kroni Uthman. Okey. Itu yang kita nak ceritakan sekarang. Al-Walid bin Uqbah, Uthman ijtihad. Dalam politik dia ijtihad. Sebab dia, Uthman tengok Nabi pun ada pilih Ali bin Abi Talib untuk nak pegang satu urusan. Ali bin Abi Talib sebagai wakil yang membawa panji untuk nak pergi ke Khaybar. Nabi pilih Ali bin Abi Talib. Dan ijtihad dia melihat bahawa kalau orang tu layak, apa salahnya? Sebab kalau tengok Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Uqbah ni adalah seorang gubernur yang baik. Yang dia bagi tahu, dia menjadi gubernur di Kufah 5 tahun. Dia tak tutup pintu rumah dia. Siapa rakyat yang datang mengadu, silakan, silakan. Sangat bagus. Antara panglima yang orang akan kenal lah. Kalau baca sejarah, Uqbah bin Walid antara yang terlibat dalam banyak pembukaan pada zaman Uthman. Tetapi Al-Walid bin Uqbah dipecat. Bila mana ada aduan daripada Kufah menuduh dia minum arak. Uthman very sensitive. Tak kira betul ataupun tak, kalau ada yang adu macam tu, dia pecat. Dia pecat Al-Walid bin Uqbah, digantikan dengan Sa'id bin Al-As. Jadi Sa'id bin Al-As pun dipecat sebelum Uthman meninggal. Dan Abdul yang maintain masa Uthman meninggal hanyalah tiga. Muawiyah, Abdullah bin Amir bin Quraiz, yani, dan juga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudara susuan dia. Jadi sebenarnya tiga sahaja dalam satu masa pada zaman Uthman. So tuduhan yang nak kata bahawa Uthman bin Affan kronism ataupun nepotism, tak betul. Sebab Nabi sendiri, pada zaman Nabi, Nabi punya pembantu-pembantu dia ramai daripada kalangan Bani Umayyah. Ibnu Taimiyah sendiri bagi tahu, tak ada masa zaman tu, dia kata, aku tak tahu lebih banyak pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan daripada kalangan Bani Umayyah. Sebab mereka sangat ramai daripada kalangan Bani Umayyah ni. Sebab mereka ni ramai. Jadi pada Uthman, dia kekalkan Muawiyah sebab Muawiyah very perform. Muawiyah di Syam disukai oleh orang-orang Syam. Dia ada power dekat Syam. Yang mana Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim, pemimpin yang baik, khairu khiyar a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum wa tusalluna alaih wa yusalli alaikum. Sebaik-baik pemimpin ialah mereka yang kamu sayang kat dia dan dia sayang kat kamu, dan kamu doakan dia dan dia doakan kepada kamu. Dan Muawiyah disayangi di Syam. So KPI dia bagus. So buat apa dia nak diturunkan? Dia daripada zaman Umar. Kemudian yang lain-lain ni pun tak ada komen, melainkan Al-Walid yang dikomen diganti dengan Sa'id, dan ni pun digantikan yang lain. Jadi kesimpulannya, nak berbanding dengan gubernur-gubernur lain, Abu Musa Al-Ash'ari, Qa'qa' bin Amr, yang lain-lain, jumlah yang menjadi pemimpin ataupun menteri gubernur pada zaman Uthman compare dengan yang bukan daripada keluarga dia, sangat sikit. Jadi tuduhan ni tak sah. Tak betul lah orang nak tuduh Uthman ni sebagai pengamal kronism. Dan tuduhan ni wujud hasil daripada bisikan Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak dicerdik dan dipandai. Apa dia buat? Sama macam strategi yang kita buat hari ni. Dia masuk dekat kampung-kampung. Dan dia buat tuduhan tu disebarkan antara kampung-kampung, tempat Arab, tempat Badawi-Badawi. Jadi disebarkan. Macam kita lah, kalau kita nak kempen, orang kata yang paling mudah kita nak buat orang percaya kat kampung. Okey, okey. Kalau kita bagi duit ke apa, okey. Jadi macam itulah. Orang Arab yang paling banyak terpengaruh. Dia cuba pergi ke Syam, tapi Muawiyah tendang dia. Sebab dekat Syam Muawiyah very powerful. Muawiyah ni dia ada dia punya kehebatan dia tersendiri dari segi kepimpinan. Dia tak berjaya masuk ke Syam. Dan dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Kufah. Salah seorang yang terpengaruh dengan dia punya ideologi yang nak menjatuhkan kredibiliti Uthman, anak tiri kepada Uthman bin Affan sendiri, Muhammad bin Abi Hudzaifah. Yang mana Muhammad bin Abi Hudzaifah, ayah dia meninggal masa perang Yarmuk zaman Umar dulu. Jadi Uthman bela dia, jadikan dia anak tiri. Tapi bila mana Uthman dah jadi khalifah, Muhammad bin Abi Hudzaifah ni dia minta untuk dilantik menjadi salah seorang menteri. Tapi Uthman tak, dia tahu Muhammad bin Abi Hudzaifah tak layak, so dia kata dia tak lantik lah. Jadi Muhammad bin Abi Hudzaifah pun membawa diri pergi ke Basrah, ke Mesir. Dekat Mesir dia buat hal. Apa yang dia buat? Masa Uthman hantarkan duit belanja kat dia, duit agak banyak bagi kat dia, dia letak dekat tengah-tengah masjid. Bila orang percaya kat dia lah, sebab masa dia masuk Mesir tu dia tunjukkan perwatakan dia sebagai orang yang baik, orang yang soleh, apa semua, orang percaya kat dia. Kemudian bila mana duit tu dia letak kat masjid, dia kata, ha, ini tengok, Uthman try nak rasuah aku. Jadi bila orang tengok, oh, Uthman nak rasuah, jadi tuduhan rasuah ni sensitif di kalangan rakyat, betul tak? Jadi memburukkan kredibiliti Uthman. Dan kemudian pihak Sabaiyah daripada kelompok Abdullah bin Sabak teruihkan lagi. Dia buat surat palsu. Macam sama macam kalau kita sekarang ni zaman ni is Facebook punya posting yang palsu lah. Jadi dia buat kenyataan palsu yang memburukkan nama Uthman. Dia buat atas nama sahabat, dia tiru chop, dia tiru macam tulisan yang sama. Dia kata ini daripada Aisyah, ini daripada Zubair, ini daripada Talha. Jadi dia hantar dekat pelbagai negara bagi tahu Uthman korak. Uthman korak. Kita kena jatuhkan dia. Uthman tak adil. Uthman tak ni. Memburukkan nama Uthman. Dan orang tengok, eh, cok mohon ada. Betul. Zaman tu kan. Mungkin pakar yang cek teleskop tak ada lagi. Orang ramai percaya. Akibat daripada tu, daripada pelbagai negeri, dia orang terpengaruh tu ramai. Walaupun zaman tu tak ada Facebook atau WhatsApp, tapi tuduhan dia pam sampai kat ramai. Dan akhirnya mereka pun menuntut supaya Uthman dipecat daripada khalifah. Jadi pada tahun 34 Hijrah dia orang datang menuntut tuntutan yang sama. Undur contoh macam itulah. Jadi sampai Uthman nego dengan dia, cakap dengan dia. Uthman ni baik. Dia tak bukan tindikan dia untuk nak punish. Jadi tahun 34 tu dia orang berjaya dileraikan. Uthman tak tangkap. Tahun ke-35 fitnah tersebut makin ni. Sebab Abdullah bin Sabak ni, seorang yang keji ni, orang yang antara yang mempelopori akidah ekstrim Syiah, yang duk sebarkan kenyataan bahawa raja'ah ada, wasiyah ada, imamah. Dari bab dia kata, raja'ah ni dia kata Nabi SAW akan balik di akhir zaman. Dia pun pengaruh, dia kata kalau Nabi Isa pun boleh balik akhir zaman, Nabi Muhammad yang lebih utama lah untuk nak kembali. Kemudian disebarkan tentang Ali ini sebagai Tuhan. Dan yang disebut akhir sekali pada zaman Ali, dia mungkin sama ada dia terbakar ataupun tak dalam kelompok dia, disebarkan kenyataan tu. Dan dia sebarkan bahawa tak ada orang yang layak memegang tampuk kepimpinan melainkan Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Sabak ni. Dan mesej itu berjaya masuk dekat kampung-kampung, dekat orang-orang hamba-hamba-hamba dan orang-orang yang duduk dekat pedalaman Arab masa tu. Dan diorang akhirnya lepas dah terpengaruh, dah tahu Uthman ni bagi diorang korab, diorang pun kata apa? Kita kena pergi tuntut dia turun. Jadi diorang ni ramai, bukan 100-200 orang datang daripada Mesir, daripada Yaman, daripada pelbagai kabilah. Ada kabilah Rabi'ah dan Mudar, satu kabilah yang besar. Kalau nak sambung Quraisy ke atas tu, Quraisy dia kabilah nak sebut Mudar ni kat belah atas. Quraisy bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar. Jadi pada Mudar ada adik beradik nama dia Rabi'ah. Dua kabilah ni menjadi dua kabilah antara yang terbesar. Daripada Mudar dia ada anak nama dia Tabikhah, daripada Tabikhah dia ada anak dia nama Id, dia ada bawah dia ada Mur, daripada Mur anak dia nama Tamim. Situlah kabilah Bani Tamim. So di mana Melayu? So. Okay. So kabilah Tamim ni dekat belah atas ni, yang lama-lama, kabilah Mudar, kabilah Rabi'ah ni lama. Jadi dia orang besar sangat. Tamim besar. Jadi diorang ni antara banyak orang dia terlibat datang ramai, disebutkan jumlah dia mencecah 4,000-6,000 orang datang kepung Uthman. Tapi mula-mula tak nampak macam datang tu nak berperang, nampak macam nak menuntut sesuatu lah kan, macam dia desak turun asyab yurid isqatin nizam contohnya. Jadi dia orang tuntut macam tu mula-mula. Para sahabat langsung tak jangka benda macam tu akan membawa kepada pembunuhan. Sebab diorang ingatkan diorang hanya nak meminta, ada tuntutan. Dan siapa imagine sahabat yang dah dijamin masuk syurga, sahabat yang memiliki banyak fadail akan dimusuhi dan dibenci oleh orang Islam sendiri. Dan kebetulan pada masa itu diorang masuk pada bulan Dzulqa'dah dengan menyamar sebagai jemaah haji. Selur-selur masuk macam kono-kono rombongan jemaah haji lepas Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji dah tiba. Jadi mereka start kepung. Ramai sahabat yang dah keluar pergi haji. Isteri-isteri Nabi hampir semua dah pergi haji. Termasuk Aisyah semua pergi ke Mekah menunaikan haji. Para sahabat sebahagian besar ada yang berjihad dekat luar negara. Ada yang dah bertebaran duduk dekat Kufah macam Ibnu Mas'ud. Banyak sahabat-sahabat dah duduk dekat negara-negara luar. Tak ramai yang ada di Madinah. Jadi bila macam tu, tak ramai sebenarnya diorang nak mempertahankan Uthman berbanding dengan rombongan diorang yang kepung tu lebih kurang 6,000 orang. Jadi Uthman, bila sahabat ada sebahagian yang ada, diorang hantarkan anak-anak dia untuk nak guide. Jadi antara yang guide Uthman ni ramai juga, sekitar 700 orang. Dan kebanyakan mereka adalah sahabat muda. Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Talha, Marwan bin Al-Hakam bukan sahabat. Antara yang cover, Abu Hurairah sendiri try cover. Dan diorang macam camping lah kat situ. 30 hari pertama diorang benarkan Uthman untuk menunaikan salat. Pergilah nak solat jemaah, balik kurung dalam rumah. Kemudian sebab tempoh dia kurung Uthman 40 hari sampai dah masuk ke Zulhijjah, dah hampir kepada 18 Zulhijjah, orang pun musim haji dah habis dah, tunggu orang nak balik je. Makin lama dia makin risau. Orang balik makin ramai nanti kita susah. Kita mesti cepat. Dia orang cuba datang minta ke Uthman. Uthman, kau turun je. Tak payah jadi raja lah. Tak payah jadi khalifah lah. Kami tinggalkan kau. We leave you alone. Kita orang tak bunuh. Uthman jumpa dengan Ibn Mas'ud, Ibn Umar radhiyallahu an. Ya Ibn Umar, kamu dengar tak apa yang dia orang cakap ni? Dia orang minta supaya aku lucutkan khilafah aku ni yang aku pegang ni. Barulah dia orang tak bunuh aku. Kamu dengar tak? Ibn Umar pun tanya dekat Uthman. Dia kata, kalau kamu lucutkan jawatan ni, amukhalladun anta, kamu akan kekal hidup ke? Sebab Uthman dah berusia 82 tahun masa tu. Tua. Kalau kamu beralah, kamu akan hidup selama-lamanya ke? Uthman kata tak. Kalau kamu beralah, kamu jamin dia orang tak akan bunuh kamu ataupun tak? Aku tak jamin. Kalau kamu beralah, adakah mereka yang memegang urusan syurga dan neraka kamu? Uthman kata tak. Ibn Umar kata, kalau begitu, aku melihat bahawa kamu jangan lucutkan pakaian yang Allah telah pakaikan kepada kamu. Sebab aku tak mau ini menjadi sunnah ataupun perangai orang-orang lepas ni. Bila mana tak suka dia punya pemimpin, digulingkan. Jadi Ibn Umar tegah Uthman daripada melucutkan dia punya jawatan. Dan Uthman, dia tahu dia tak boleh lucutkan jawatan dia. Daripada mana dia tahu? Daripada hadis Nabi sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Nabi SAW bagi tahu dekat Uthman, kalaulah satu hari nanti dia kata, asallah ayu qamisaka qamisan, Allah kelak akan memakaikan kamu dengan satu baju. فَإِذَا أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ يَخْلَعُ, kalaulah ada orang munafik yang nak mencabut baju kamu daripada kamu, فَلَا تَخْلَعُ, Nabi pesan ke Uthman, jangan cabut. Sebab itulah Uthman strong, tak nak cabut baju dia ataupun cabut jawatan dia lah daripada dia. Dan sahabat ramai yang datang nak pertahankan, walaupun jumlah dia orang tak ramai. Uthman, dia orang datang ke Uthman, ya Uthman, kami ini pernah menjadi ansar Rasulullah. Kami ini antara yang menjadi penolong kepada Rasulullah. Kami boleh menjadi penolong kepada kamu juga. Kalau kamu nak, kami akan lawan dengan diorang habis-habisan. Uthman kata, aku tak mau perang. Aku tak mau berlaku pertumpahan darah di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sebab Uthman tak mau ada sesiapa pertahankan dia, sebab Uthman ingat lagi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya Uthman, isbir, kamu bersabarlah, dan kamu, dia kata, kalaulah berlaku kamu diuji itu, fala tuqatilanna, janganlah kamu fight, janganlah kamu perangi dia. So Uthman tahu ini adalah masa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan para sahabat tahu, sebab hadis-hadis demikian dia orang tahu. Nabi pernah bagi tahu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Uthman, bersama dengan Umar di Jabal Uhud. Bukit Uhud bergegar. Jadi Nabi bagi tahu, uskun Uhud, ya Uhud, bertenanglah wahai Uhud. Fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahid wa shahidan. Bertenanglah wahai Uhud, kerana di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang yang Siddiq, Abu Bakar, ada seorang, dua orang syahid, Umar dan Uthman. Dan ada lagi hadis yang lebih jelas daripada itu, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Ash'ari, riwayat Bukhari dan Muslim. Bila mana Nabi masuk ke, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan, Nabi masuk ke ha'it. Ha'it ni apa? Kebun, bustan, mazra'ah. Lepas tu Nabi suruh Abu Musa jaga dekat pintu. Bila mana ada orang datang ketuk, Abu Musa cakap, siapa? Dia kata dia Nabi minta izin dulu. Abu Musa minta izin daripada Nabi untuk nak masuk. So Nabi kata izinkan dia masuk, wa abshirhu bil jannah. Dan khabarkanlah kepada dia, dia akan mendapat syurga. Dia buka pintu, rupa-rupanya Abu Bakar. Kemudian ada orang lagi ketuk. Abu Musa tanya Nabi, nak buka tak? Nabi kata, bagi dia masuk, wa abshirhu bil jannah. Bagi dia masuk dan dia akan bagi dia khabar gembira, dia akan mendapat syurga. Masuknya, tengok Umar. Ketukan, ada orang datang seterusnya. Abu Musa tanya lagi Nabi, nak bagi dia masuk tak? Nabi terdiam sekejap. Terdiam seketika. Lepas tu dia kata, bagi dia masuk, wa abshiruhu bil jannati ala balwa satusibu. Bagi dia masuk dan khabarkan dia akan mendapat syurga selepas apa ujian-ujian yang akan menimpa dia. Ujian berat. Buka-buka pintu, Uthman bin Affan. Nabi dah khabarkan Uthman akan menghadapi musibah yang besar di akhir hayat dia. Dan hadis yang lebih jelas daripada itu, hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Masa tu Nabi SAW tengah sembang dengan Ibnu Umar, lalu seorang lelaki. Jadi Nabi kata lelaki ini akan terbunuh mazluman, akan terbunuh secara zalim. Ibnu Umar toleh tengok Uthman bin Affan. Dan hadis-hadis itu telah menunjukkan bahawa Uthman tahu, sahabat tahu, inilah saat di mana hadis Nabi SAW itu akan menjadi realisasi, akan jadi realiti. Dan Uthman dalam keadaan merayu, Uthman merayu kat dia orang, la taqtuluni, lima taqtuluni, kenapa nak bunuh aku, janganlah bunuh aku. Bukankah aku yang Nabi SAW sebut, disebut dia punya kelebihan yang Nabi pernah bagi tahu, fadilat dia. Bukankah aku yang aku telah merebut syurga yang Nabi tawarkan ketika mana nak meluaskan masjid Nabi? Bukankah aku yang telah menerima tawaran syurga membeli bi'ru rumah, perigi rumah, ketika mana orang Islam memerlukan air perigi tersebut? Bukankah aku? Uthman sebut dekat pemberontak tersebut dia punya fadilat dan kelebihan. Dia merayu, kata jangan bunuh aku, la taqtuluni fa ana walin, ana khalifatukum, aku khalifah kamu, aku pemimpin kamu, kenapa nak bunuh aku? Uthman merayu kat dia orang, la taqtuluni, lima taqtuluni, kenapa nak bunuh aku? Sedangkan Nabi bagi tahu, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Nabi bagi tahu tak halalnya darah seorang Islam itu melainkan tiga perkara. As-sayyibu zani, orang yang berkahwin kemudian dia berzina. Aku tak pernah berzina sepanjang jahiliah, apatah lagi dia dalam Islam. Dan keduanya, membunuh, nafsu bin nafs, aku tak pernah bunuh orang tanpa hak. Dan mufariqu lil jamaah, ataupun murtad daripada Islam, aku tak pernah terdetik selepas aku dapat hidayah atas agama Allah ini, aku nak keluar daripada agama Islam. Aku tak pernah sentuh aurat aku dengan tangan aku sejak tangan ini membaiat tangan Rasulullah, kenapa nak bunuh aku? Dia bertanya-tanya reason dia. Kalaulah kamu nak bunuh aku sebab aku kesilapan, buat satu silap dalam ijtihad aku, maka aku adalah khalifah manusia yang berijtihad seislah untuk nak membaiki manusia semampu yang mungkin. Dan boleh jadi aku tersilap, boleh jadi aku betul, tapi kenapa sampai nak bunuh? Jadi diorang macam-macam yang diorang mula-mula nak argue. Dia kata, kamu halau Abu Dhar, Abu Dhar sahabat Nabi, kamu halau ke Rabadah? Uthman bagi tahu tak, dia tak halau Uthman. Sebab kisah yang halau ni datang daripada jalan yang tak sahih, yang mengatakan Uthman halau Abu Dhar keluar daripada Madinah. Sedangkan masa tu Abu Dhar tengah bertelingkah dengan Muawiyah dalam isu simpanan emas. Abu Dhar, dia kata seseorang tu tak boleh menyimpan emas melainkan setelah melainkan dengan kadar yang diperlukan. Tetapi Muawiyah dan semua sahabat-sahabat yang lain berpandangan bahawa boleh, sebab itu halal harta masing-masing. Dan bertelakah isu tu, kemudian diadukan kepada Uthman. Jadi Abu Dhar merajuk, Jadi Abu Dhar keluar daripada Madinah. Uthman tak halau Abu Dhar. Tetapi Abu Dhar diingat hadis Nabi SAW yang bagi tahu idza ra'aital binaa idza balagal binaa sal'an, kalaulah kamu melihat bangunan telah mencecah ketinggian bukit Salak, maka kamu keluarlah. Nabi suruh Abu Dhar keluar. Jadi Abu Dhar keluar sebab tu, bukan sebab Uthman halau. Kemudian dia pun sebut, okey, kamu pun dulu buat macam-macam lah. Kamu memperluaskan hima. Maksudnya binatang punya ternakan tu, kamu pandai-pandai je kamu besarkan tempat kandang ternakan zakat, binatang zakat, untuk kepentingan kamu lah. Dia kata tak, sebabkan binatang zakat dah banyak, aku luaskan sebagaimana yang Umar buat dulu. Walaupun Nabi ada sebut dalam hadis innamal hima lillahi wa lirasul, tetapi itu ijtihad. Umar pun ijtihad, diluaskan dia punya pusat jagaan binatang zakat. Aku pun bila zaman di umat Islam semakin ramai, zakat semakin besar, aku terpaksa luaskan. Jadi dia timbulkan isu-isu yang remeh, tapi dijadikan isu itu isu yang boleh menghalalkan darah kaum muslimin. Itu adalah idea pandangan-pandangan khawarij. Yang kita nak tengok, benda kecil dijadikan besar, yang kelabu dijadikan hitam. Jadi dia pun bagi tahu lagi, kamu pernah pukul Ammar dan Ibn Mas'ud? Tak pernah pukul. Kononnya sejarah tulis Uthman arahkan Ibn Mas'ud dan Ammar dipukul sampai patah tulang rusuk dia. Tapi berita tu tak betul, tak ada daripada jalan yang sahih, tak ada sumber yang mana-mana. Dan kemudian dia tuduh macam-macam. Dia bagi tahu kamu tak qasar salat masa musafir. Sebab Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, masa dia pergi Mina buat haji, dia mengqasarkan salat. Tapi kamu tak qasarkan salat, kamu salat full, tamam. Isu fake. Uthman ijtihad. Dia bagi tahu sebab dia ada isteri dekat Mekah. Lailah tak ada isteri dekat Mekah kan? Dia kata dia ada isteri kat Mekah. Ijtihad dia dah bukan musafir. Dia ada rumah kat Mekah. So, buat apa dia nak kasar? Satu lagi, dia kata masa tu actually dah berlaku. Ramai Arab Badui daripada pedalaman yang tak tinggi ilmu agama dia. Dia hanya datang masa haji, lepas tu balik. Time datang masa haji, tengok Uthman semayang zuhur 2 rakaat. Semayang asar 2 rakaat. So, dia orang pun bawa balik, dia orang semayang zuhur forever macam tu 2 rakaat. Jadi, asal ijtihad tu, Uthman pilih untuk dia tamam. Walaupun dia is first. Dan sahabat pun ikut, walaupun Ibn Mas'ud kata khilaf, dia kata syar. Janganlah, itu adalah, kalau kita nak mensisih dalam bab tu, itu adalah khilaf yang tercela. Dan dia bangkitkan lagi banyak isu-isu yang pasal Uthman jamakkan mushaf satu, Uthman bakar mushaf-mushaf yang lain, Uthman buat azan 2, timbulkan isu-isu macam tu. Padahal itu adalah kesepakatan para sahabat masa tu, tak ada siapa yang ingkar. Bahkan Nabi SAW kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Dan Uthman adalah sebahagian daripada khulafa ar-rashidun. Dan dengan tumahan nepotisme yang ada ni semua, itu yang membuatkan diorang nak jatuhkan Uthman. Kemudian pemberontak kata kat Uthman, yang kamu sebut kebaikan-kebaikan kamu dulu ni, itu dulu sebelum kamu dah berubah macam ni lah. Dia cakap macam tu lah. Uthman masuk. Uthman kemudiannya 10 hari akhir ditegah daripada bagi dia minum air. Uthman kata, kenapa aku ditegah daripada minum dari perigi yang aku sendiri beli dan aku wakafkan kepada umat Islam? Uthman yang beli perigi, dengan bila mana Rasulullah kata siapa yang nak beli perigi ini dan kemudiannya diwakafkan, diboleh dikongsi bersama muslimin, Uthman kata aku dulu. Uthman, tadi kita dah bagi tahu siapa yang nak sponsor tentera Islam pergi ke Tabuk, Uthman kata saya. Dia sponsor separuh tentera, banyak sumbangannya. Sekarang perigi yang dia sendiri beli, dia ditegah daripada minum. Dahaga, ada sahabat yang bawa air lepas, ada sahabat yang masuk tak bawa. Safiyah, isteri Nabi, datang bawa air nak bagi, kena sepak, lepas tu kena tampar dia punya keldai dia. Sampaikan Safiyah kata, dah, jauhkan daripada himak kal ni, kata anjing, dia patah balik. Dia orang halang. Uthman dahaga. Tapi ada air boleh masuk. Bersama dengan Uthman, ada beberapa sahabat. Dan Uthman suruh sahabat balik. Dia kata, few sahabat dah kena pukul. Hasan kena pukul, Husain kena pukul, Marwan kena pukul, sahabat-sahabat kecil ni kena pukul. Muhammad bin Talha yang dikenali sebagai As-Sajjad, anak kepada Talha bin Ubaidillah. Bila kena teruk macam tu, Uthman dia bagi tahu hamba-hamba dia semua, dia takut hamba dia akan terlibat dan kena bunuh. Dia kata, siapa yang sarungkan dia punya pedang, dia bebas di jalan Allah. Dia nak hamba dia semua balik. Maka Uthman hanya tinggal beberapa sahabat kecil yang bersama dengan dia. Dia luangkan masa mengaji, salat. Sampailah detik-detik akhir. Sampai hari terakhir tu, pada malam tu, Uthman bangun. Bila mana isteri dia kejut, dia kata dia nak puasa. Jadi dia kata, aku mimpi semalam. Yang disebut ni hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih daripada hadis Ibn Umar. Dia bagi tahu, aku bermimpi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua sahabat dia, Abu Bakar dan Umar, sedang duduk dan kemudian cakap ke aku, isbir fasanuftiru ghadan. Sabarlah Uthman, kita akan berbuka bersama esok. Jadi Uthman dia kata dekat isteri dia, hari ini aku akan mati. Dia tahu matahari tak akan tenggelam, dia dah tak tengok dah matahari. Dia tahu ni adalah hari terakhir dia tengok matahari, esok dia tak nampak lah. Dia pun minta isteri dia bagi dia seluar. Dia pakai seluar, dia ikat seluar dia elok-elok, sebab dia tak mau bila dia dibunuh nanti aurat dia terdedah. Dan kemudian masa dia pintu pun dibakar, dia pun tahu orang tak akan bakar pintu melainkan memang orang nak bunuh dia. Sebab sebelum tu orang masih takut-takut nak bunuh dia. Orang masuk, dia kata, baini wa bainak kitabullah, antara aku dan kamu kitabullah. Dia orang takut lagi, berulang kali keluar masuk nak bunuh Uthman, something yang dia orang pun takut. Tapi dia orang terdesak sebab dah 18 Zulhijjah, orang dah mula nak balik daripada haji, dah akan create problem lebih lama, lebih susah nanti. So akhirnya beberapa orang berjaya ceroboh masuk. Kat sini ada beberapa riwayat yang kita kena bezakan. Sebab ada riwayat yang mengatakan bahawa ada antara sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Ada yang masukkan Muhammad bin Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar terlibat. Ada yang masukkan Amr bin Al-Himiq, seorang yang disebut sebagai sahabat yang masuk selepas Islam, selepas Hudaybiyah. Jadi diorang kata yang sebenar, sebab jalan yang diriwayatkan diorang sahabat terlibat ni semua daripada jalan yang daif, daripada jalan Al-Waqidi. Al-Waqidi seorang perawi matruk yang kadzab, Ibn Ahmad sebut tak boleh diambil pandangan dia, dusta. Dan bila mana masuk, yang riwayat yang betul ialah Muhammad bin Abi Bakar asalnya datang tarik janggut dia. Dengan Uthman kata, ini adalah janggut yang dulunya ayah kamu muliakan. Dia pun lepaskan, lepas tu dia keluar, dia dah tak malu, dia dah tak terlibat. Lepas tu Uthman dah prepare, Uthman salat, dia orang ceroboh masuk. Lepas tu Uthman tak ada teragak-agak salat. Tak teragak-agak mengaji. Lepas dia habis salat, dia baca wal alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat yang beri maksud, bila mana manusia telah datang berkumpul terhadap kamu, fakhshawhum fazadahum imana, walaupun mereka takut tetapi iman mereka semakin bertambah dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Dan lepas dia baca ayat tu, maka dia orang datang cekik dia, tendang dia, baru je nak buka mushaf, lepas sepak Bishr bin Kinanah, Kinanah bin Bishr, tendang mushaf tu, tergolik, dan dia orang dah start cekik Uthman. Dan kemudian Uthman dah tahu ini adalah saat dia, dan dia kemudian dia tikam. Dan ada yang diriwayatkan sampai dia ditikam 9 kali yang perawi tersebut sebut, tiganya lillahi ta'ala, tiganya aku tikam demi Allah. Khawarij punya pemikiran lah. Dan dia tepas kepala dia, dan dalam keadaan Quran tu terbuka dan darah dia menitik jatuh kepada satu ayat yang Allah sebut, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah. Titisan darah dia tu jatuh kepada ayat fa sayakfikahumullah, ayat yang mana Allah sebut kalaulah mereka beriman, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw, kalau mereka beriman seperti kamu mereka akan mendapat petunjuk, wa in tawallaw, kalau mereka berpaling sesungguhnya mereka hanya akan mendapat pemusuhan, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupkan kamu bagi dia. Dan Uthman meninggal, kemudian tak dibenarkan untuk nak salat dan dikuburkan. Uthman terlantar di situ beberapa hari, disebutkan 3 hari, sampaikan bila mana dia dah makin reda, Jubair bin Mut'im, ada sahabat yang masuk solatkan jenazah dia. Sebelum tu ada lagi, bila mana dalam keadaan orang tak ada, ada seorang lelaki masuk, dia punya dendam dia dengan Uthman. Dia kata, aku dah lama pasang niat untuk nak tampak Uthman. Bila dia masuk, Uthman dah mati, dia diselak kain tu, dia tampak Uthman. Dia kata, dia tampak few time untuk nak pulihkan dia punya ni. Dan kemudiannya lelaki tersebut dan semua pembunuh yang terlibat, pembunuh yang membunuh Uthman, disebutkan mati dalam keadaan yang ngeri. Lelaki yang menampak Uthman tu, Ibnu Sirin, seorang tabi'in meninggal tahun 110 Hijrah, dia bagi tahu, aku melihat di Makkah, di Kaabah ada seorang tengah menangis. Ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah aku, tapi aku rasa engkau tak akan ampunkan aku. Ya Allah ampunkanlah aku, tapi aku rasa engkau tak akan ampunkan aku. Ibnu Sirin pelik, doa apa ni? Tiba-tiba orang doa, tiba-tiba aku rasa kau tak ampun. Dia pun tanya lelaki tu, bagi tahu, dia pun ceritakan kisah dia menampar mayat Uthman. Dan dia kata, selepas aku tampar tu, tangan aku mengeras macam kayu sampai sekarang. Dan Ibnu Sirin dia kata, aku tengok tangan dia memang macam kayu keras. Dan ada lagi yang lain-lain yang terlibat, yang bunuh secara langsung, macam Bishr bin Kinanah, Jabalah, beberapa lelaki ni yang disebutkan daripada Mesir ni semua, mereka juga mati dalam keadaan ngeri selepas itu. Dan Uthman kemudiannya dibawa jenazah dia oleh sahabat, beberapa sahabat, dan dia tak dibenarkan kubur di Baqi'. Bayangkan, pemberontak power masa tu. Sahabat ambil Uthman, bawa dia dekat, tak jauh daripada Baqi', ada satu kebun yang dinamakan sebagai Hushu Kaukab. Jadi Hushu Kaukab ni dibawa dekat kebun tu, ditanam je dulu kat situ. Tanam kat Uthman, Khalifah Rasulullah, ditanam macam tu. Dan kemudian pada zaman Muawiyah ambil kebun tu, beli kebun tu, dan diwakafkan kepada Baqi', dan diminta jenazah dikuburkan, isi ruang tersebut sampai kepada Uthman, supaya Uthman termasuk dalam perkuburan Baqi', dan semua itu dah termasuk dalam perkuburan Baqi' pada hari ini. Jadi Uthman meninggal dalam keadaan sedemikian rupa, dan kecoh masa itu, sangat kecoh.